Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang pelajaran yang baru, ad-darsu ats-tsalitsu, pelajaran yang ketiga. Qala Ahmadu, Ahmad berkata, bertanya, kam taliban fi fadlikum ya Ali, berapa siswa yang ada di kelas kalian, berapa jumlah siswa atau murid yang ada di kelas kalian wahai Ali? Qala Aliyun, Ali berkata menjawab, fi fadlina 14 taliban, di kelas kami ada 14 murid. 14 taliban, 14 siswa, murid laki-laki. Qala Ahmadu, al-thullabu fi fadlina aktsaru, murid-murid, siswa-siswa yang ada di kelas kami, aktsaru, itu lebih banyak. Lebih banyak, aktsaru, lebih banyak dari kelasnya Ali, yang dimaksud ya tentunya. Fihi 19 taliban, di kelas saya, di kelas kami, sini di kelas tersebut, ada 19 taliban, ada 19 murid. Oke. Kelas Ali atau fatonnya Ali, 14 taliban siswa. Di kelas Ahmad, ada 19 taliban, 19 siswa. Sehingga tadi Ahmad mengatakan aktsaru, lebih banyak. Ya. Berikutnya, qala ya Ali, wahai Ali, masmu talibil jadidi alladhi ja'a amsi, siapa nama murid yang baru, alladhi ja'a amsi, yang datang kemarin, siapa nama siswa yang baru yang kemarin itu datang? Qala Aliyun, Ali berkata menjawab, ismuhu Usamatu, namanya adalah Usama. Qala Ahmadu, huwa tawilun jiddan, dia tinggi sekali. Tawilun jiddan, tinggi sekali. Tawil bisa bermakna panjang, atau kalau terkait dengan seseorang ya berarti tinggi. Alaysa kadzalika, bukankah demikian? Qala Aliyun, bala, ya memang demikian. Huwa tawilun jiddan, dia itu tinggi sekali. Walakinna Hamidan atwalu minhu, akan tetapi Hamid atwalu minhu, lebih tinggi darinya, lebih tinggi dari Usama, yang siswa baru tadi. Ini. Jadi atwalu menunjukkan makna lebih tinggi. Hamid atwalu min Usama, Hamid lebih tinggi dari Usama. Dan tadi disebutkan bahwasannya baik Usama maupun Hamid, keduanya memiliki sifat yang tinggi. Pada Usama dikatakan huwa qawilun jiddan, dia itu tinggi sekali. Kemudian Hamid lebih tinggi dari Usama, menunjukkan apa? Kedua-duanya memiliki sifat yang sama, yakni sama-sama tinggi di antara yang lainnya. Ya, secara umum dari siswa-siswa yang ada, keduanya itu memiliki sifat yang sama secara fisik, itu sama-sama tinggi. Tetapi untuk Hamid, dia lebih tinggi dari Usama. Ya. Jadi kedua-duanya memiliki sifat yang sama, hanya saja salah satu itu melebihi dari yang satunya. Sama-sama tinggi. Ya. Bukan berarti yang satunya itu pendek. Ya. Dalam hal ini bukan demikian, tapi kedua-duanya sama-sama tinggi, tetapi yang satu melebihi dari yang satunya. Ya. innahu atwalu talibin fi faslina. Sungguh dia, yaitu Hamid, atwalu talibin, siswa yang paling tinggi fi faslina, di kelas kami. Lebih diperjelas tentang sifat pada Hamid, atwalu talibin, siswa yang paling tinggi. Wa man atwalu talibin fi faslikum, dan siapakah atwalu talibin, siswa yang paling tinggi fi faslikum, di kelas kalian. Qala Ahmadu atwalu talibin fi faslina Ibrahimu, siswa yang paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Jadi di sini penggunaan atwalu kemudian diikuti atau diidhofahkan pada isim yang nakirah, atwalu talibin, menunjukkan makna siswa yang paling tinggi, yang tertinggi. Ini kalau yang sebelumnya tadi Hamidun atau Hak, walakinna Hamidan atwalu minhu, atau Hamid atwalu min Usama. Jadi contoh Hamid lebih tinggi dari Usama. Ya, lafadznya sama atwalu, ya, tapi berbeda penggunaannya. Ya, yang satu diikuti min, ya, Hamid atwalu min Usama, ya, bermakna Hamid lebih tinggi daripada Usama. Yang satunya dengan diidhofahkan pada isim nakirah atwalu talibin, bermakna apa? Siswa yang paling tinggi. Sama lafaz tetapi berbeda penggunaan, ada perbedaan makna di situ, tetapi tetap secara umum menunjukkan apa? Satu sifat yang melebihi dari yang lainnya. Kita lanjutkan contoh-contoh yang seperti ini. Perhatikan dari kalimat atau bacaan sesudahnya ini. Qala Aliyun adaftaruka hadza ya Ahmadu, apakah buku tulismu ini wahai Ahmad? Inna khattaka jamilun jiddan, sungguh tulisanmu itu bagus sekali. Ya, masyaallahu, masyaallah, apa yang Allah kehendaki. Ya, ini ungkapan untuk menunjukkan takjub, ya, masyaallah. Baik. Di sini apa menunjukkan apa? Khat dari Ahmad itu jamil, jamil jiddan, bagus sekali. Jadi sifatnya itu sangat bagus, memiliki sifat sangat bagus, khat atau tulisan dari Ahmad. Kemudian Ahmad menjawab, syukran ya Ali, ya, terima kasih wahai Ali, khati jamilun, tulisan saya itu bagus. Wa khattuka ajmalu, adapun khatmu, tulisanmu itu ajmalu, lebih bagus. Sama tulisan Ahmad dan juga tulisan Ali, kedua-duanya bagus, indah. Akan tetapi untuk tulisan Ali ini lebih bagus, melebihi keindahannya daripada yang keindahan pada tulisan Ahmad. Bukan kemudian tulisan Ahmad jelek, bukan. Tulisan Ahmad bagus, sangat bagus, jamilun jiddan, sangat bagus. Hanya saja tulisan Ali melebihi bagusnya daripada tulisan Ahmad. Jadi kedua-duanya memiliki sifat yang sama, hanya saja yang satu melebihi dari yang satunya. Bukan kemudian yang satu bagus, yang satu jelek, bukan seperti itu. Tapi kedua-duanya bagus, hanya saja yang satu melebihi dari yang satunya. Berbeda ya. Berbeda dengan misalkan yang satu bagus, yang satu jelek. Itu kan sudah berbeda, sifatnya berbeda. Kalau ini sifatnya sama, jamio, tapi yang satu melebihi yang satunya, sifat yang satu melebihi sifat yang lainnya. Qala Aliun, Ali berkata, man hadzal fata alladzi ma'aka ya Ahmadu, siapakah pemuda yang bersamamu ini wahai Ahmad? Ka'annahu akhuka, sepertinya dia itu saudaramu. Qala Ahmadu, Ahmad berkata menjawab, na'am, ya, huwa akhi syaqiqu, dia adalah saudaraku kandung, dia saudara kandungku. Qala Aliyun, a'akhbaru minka huwa am athgharu, apakah dia itu lebih tua darimu ataukah lebih muda. Jadi akbar lebih besar, akbar lebih kecil, makna secara asal. Tetapi kalau dikaitkan dengan orang atau usianya, terkait dengan usia atau keadaan seseorang, ini biasanya akbar bermakna lebih tua, kemudian akbar lebih muda. Jadi lebih besar usianya, yaitu lebih tua, kemudian lebih muda usianya, yaitu lebih kecil usianya, yaitu lebih muda. Ini ya. Jadi ini makna akbar dan asghar, bukan secara ukuran fisik, bukan, tetapi di sini terkait dengan umurnya, usianya. Apakah dia itu lebih tua darimu ataukah lebih muda? Akbaru minka, asgharu minka, tafsirnya maknanya seperti ini, asgharu minka. Qala Ahmad, huwa asgharu minni, dia lebih muda dari saya. Ya, berarti apa? Adiknya. Ya, asgharu minni, lebih muda dari saya. Qala Aliyan, fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Di mahja' berapa? Di mahja' mana? Mahja' putra asrama. Di asrama yang mana engkau wahai saudaraku? Qala Ahmad, ana fi mahja'il khamisi. Saya ada di mahja' di asrama lima, yang kelima. Wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati, dan dia itu jauh sekali dari madrasah. Ya, syaratnya sangat jauh dari madrasah. Ya, jadi sifatnya apa? Mahja' ini ba'idun jiddan, sangat jauh. Ya, mempunyai sifat ini. Kemudian Ali berkata, ana fi mahja'i tsamin, saya ada di mahja' tsamin, di asrama delapan. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum, dan dia mahja' tsamin ini, asrama yang kedelapan ini, lebih jauh dari mahja' kalian, lebih jauh dari asrama kalian. Ya, sama-sama jauhnya antara kedua mahja' ini, mahja' khamis yang kelima dan mahja' tsamin yang kedelapan. Keduanya itu jauh jaraknya dari madrasah, tetapi untuk yang tamin itu lebih jauh lagi, sama-sama jauhnya, dan misalnya yang tamin itu jaraknya lebih jauh lagi daripada yang khamis. Jadi mempunyai sifat yang sama, yang satu melebihi dari yang lainnya. Qala Ahmadu, ayyuhuma ahsanu, mana dari kedua mahja tersebut ahsanu, yang lebih bagus, yang lebih baik. Ya, menunjukkan apa? Kedua mahja, ya, kondisinya sama-sama bagusnya, sama-sama baiknya. Hanya saja ditanyakan dari keduanya yang bagus, yang baik tadi, mana yang lebih baik dari yang lainnya. Qala Aliyun, al mahja al khamisu ahsanu, mahja khamis yang kelima ahsanu, lebih bagus, lebih baik. Bukan berarti mahja tsamin itu jelek, bukan. Mahja tsamin tetap bagus, tetap baik. Hanya saja untuk mahja khamis itu lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Fa inna ghurafahu awsa'u, karena sungguh kamar-kamarnya itu lebih luas. Wa nawafizahu akbaru, dan jendela-jendelanya lebih besar. Wa marahidahu anzafu, dan kamar kecilnya, ya, atau toiletnya ini lebih bersih. Wasurura allati fihi ajmalu, dan tempat tidur, dipan-dipan yang ada padanya, ajmalu, lebih indah, lebih bagus. Ini ya, sama-sama luas ataupun besar jendelanya, ya, mirhab atau toilet juga bersih, keduanya sama-sama bersihnya, ataupun dipannya sama-sama bagusnya, hanya saja yang khamis ini lebih daripada yang tsamin. Mahja yang khamis ini lebih bagus, lebih luas, lebih besar dan seterusnya daripada yang ada pada mahja tsamin. Jadi isim-isim yang disebutkan di sini terkait dengan sifat tadi, untuk membandingkan satu sifat pada sesuatu dengan yang lainnya, untuk menunjukkan bahwasannya satu sifat itu melebihi dari yang lainnya untuk keadaan sifat yang sama. Ya, artinya secara asal sifatnya sama, sama bagusnya, sama tingginya, sama indahnya dan seterusnya, hanya saja yang satu melebihi dari yang satunya. Bukan sifat yang bertolak belakang, bukan sifat yang berlawanan, bukan, tetapi sifat yang sama, kemudian yang satu melebihi dari yang satunya. Ini makna yang ditunjukkan pada beberapa isim yang dicontohkan di sini. Dan kalau diperhatikan isim-isim tersebut bentuknya mengikuti satu pola, satu wazan tertentu, yakni wazan af'alu. Polanya atau bentuknya, wazannya mengikuti wazan af'alu. Akbaru, aktaru, atawalu, awta'u, anzafu, ajmalu, ahsanu. Ini contoh-contoh isim tadi mengikuti wazan af'alu untuk menunjukkan makna satu sifat melebihi pada yang lainnya, pada sifat yang sama pada satu hal melebihi dari yang lainnya. Nanti akan dibahas lebih lanjut insyaallah dalam tamrin. Tamarinu, latihan-latihan dulu terkait dengan bacaan ini. Awalan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Awalan yang pertama, kam taliban fi fasli Ahmada, berapa siswa di kelas Ahmad? Berapa jawabannya? Baik. Fi fihi tis'ata asyara taliban. Di kelas Ahmad atau di dalamnya ada 19 siswa. Fihi tis'ata asyara taliban. Kam taliban fi fasli Aliyin, berapa siswa di kelas Ali? Fihi arba'ata asyara taliban. Ini jawabannya, fihi arba'ata asyara taliban. Di dalamnya, dalam kelas Ali ada 14 siswa. Salifan yang ketiga, man atawalu talibin fi fasli Ahmada, man atawalu talibin, siapa murid yang paling tinggi fi fasli Ahmada, di kelas Ahmad? Huwa Ibrahimu, atau atawalu talibin fihi Ibrahimu, siswa yang paling tinggi adalah Ibrahim. Ini yang di kelas Ahmad. Wa man atawalu talibin fi fasli Aliyin, dan siapa siswa yang paling tinggi di kelas Ali? Huwa Hamidun, atau atawalu talibin fihi Hamidun, siswa yang paling tinggi di kelas Ali adalah Hamid. Ini. Baik. Tanyaan yang kedua, wa' hadihil alamata, letakkan tanda ini, yakni tanda bintang untuk tanda untuk pembenaran atau alamat sahih. Amamal simalis sahihati, pada kalimat-kalimat yang benar, yang sahih. Wahadihil alamata, dan letakkan tanda ini, tanda silang. Amamal simali allati laysat sahihatan, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. Sesuai dengan siwar atau percakapan tadi, bacaan tadi. Awalan yang pertama, al-talibul jadidu alladhi ja'a amsi ismuhu Usamatu. Ini sahih, sahihah atau laisat sahihah, benar apakah tidak benar ini? Ya, sahihah. Kalimat ini sahihah, benar. Siswa baru yang kemarin datang itu bernama Usama. Sanian, Hamidun fi fasli Ahmada, sahihah am laysat sahihah, benar atau tidak? Hamid ada di kelas Ahmad, Hamid ada di kelas Ali, Hamid ada di kelas Ali, berarti ini keliru ya, laisat sahihatan, laisat sahihah. Salisan, yang ketiga, al-nahj al-thamin ghurafuhu awsa'u. Nahj al-thamin, asrama 8, kamar-kamarnya lebih luas. Apa? Mana yang lebih luas tadi? Masjid yang kemana? Khamis yang kelima. Berarti di sini laisat sahihatan. Yang ketiga, al-mahja utaminu hurufu awsa'u. Ini kalimat ini laisat sahihatan, tidak benar. Rabian yang keempat, al-mahja utaminu ab'adu minal mahja khamisi. Minal mahja khamisi, mahja 8 lebih jauh dari mahja yang kelima. Ya, apa? Baik. Sahihatan. Ya, atau sahihatun, sahihah. Ya, ini benar. Sesuai dengan bacaan tadi ya. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Sekarang kita tambah sedikit pada tamrin berikutnya. Talikan yang ketiga, kita ra'il amsilat al-ayatiyata, bacalah contoh-contoh berikut ini. Li smith tahdili, untuk isim tahdil. Ini yang dibahas di sini, bagaimana ditunjukkan dalam contoh-contoh tadi. Ada penjelasan sedikit tadi. Ini yang dimaksud dengan isim tafdil. Contoh, Hashimun tawilun. Hashim itu tinggi. Jadi Hashim mempunyai sifat yang tinggi, tawil. Kemudian dikatakan sesudahnya, wa hamidun atwalu minhu, dan Hamid lebih tinggi darinya. Hamid lebih tinggi dari Hashim. Berarti apa? Asalnya Hashim memiliki sifat yang tinggi, Hamid juga demikian memiliki sifat yang tinggi. Kemudian sifat tingginya Hamid ini melebihi dari sifat tingginya Hashim, sehingga dikatakan Hamidun atwalu minhu, lebih tinggi dari Hashim. Ini contoh yang berikutnya, Aminatu shaghiratun. Aminah itu kecil. Ya. Aminah mempunyai sifat yang kecil. Kemudian wa Zainabu asgharu minha, dan Zainab lebih kecil darinya. Zainab juga kecil. Baik Aminah maupun Zainab, keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu kecil. Hanya saja sifat kecilnya pada Zainab itu melebihi daripada sifat kecilnya pada Aminah, sehingga dikatakan Zainab asgharu minha, Zainab itu lebih kecil darinya. Jadi lafaz yang demikian, atwalu, azgharu, awsa'u, ajmalu, dan seterusnya, bagaimana ditentukan dalam contoh-contoh tadi, inilah yang disebut dengan isim tafdil. Isim tafdil. Dari contoh dan pengerti, dari contoh dan bentuk yang disebutkan tadi, bisa diambil faedah tentang isim tafdil, yakni isim yang dibentuk mengikuti wazan af'alu. Jadi bentuk lafadznya berwazan af'alu, ya, atwalu, asgharu, ajmalu, akbaru, dan seterusnya. Ini isim yang dibentuk mengikuti wazan af'alu. Kemudian untuk menunjukkan makna sifat yang ada pada dua hal, atau dua hal memiliki sifat yang sama, hanya saja yang satu melebihi dari yang lainnya. Ini makna yang ditunjukkan pada isim tafdil, yakni dua hal, dua orang, atau dua sesuatu memiliki sifat yang sama, kemudian yang satunya itu melebihi sifatnya daripada yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan isim tafdil. Wazannya, lafadznya mengikuti bentuk af'alu, kemudian maknanya menunjukkan sifat yang dimiliki oleh dua hal, atau dua orang, atau dua sesuatu, kemudian yang satu melebihi dari yang lainnya. sebagaimana ditunjukkan dari contoh-contoh tadi. Kemudian contoh yang berikutnya, perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini untuk penjelasan lebih lanjut tentang isim tafdil dari contoh-contoh ini. Yang awal, yang pertama, hadzal kitabu athalu min dzaka, kitab ini lebih mudah daripada yang itu. Athalu min dzaka, lebih mudah daripada yang itu. Ada dua kitab, kitab A dan kitab B. Kedua-duanya sama-sama mudahnya. Kitab A itu mudah, kitab B juga mudah. Hanya saja dari dua kitab yang mudah ini, salah satu lebih mudah lagi daripada yang satunya. Sama-sama mudah, tapi yang A mungkin dia lebih mudah daripada yang B. Ya. Ini ashalu min dzaka menunjukkan apa? Sifat yang dimiliki dari dua hal atau dua sesuatu ini, kemudian yang satunya melebihi daripada yang lainnya. Samian, hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka, mobil ini lebih bagus daripada yang itu. Ada dua mobil, yang satu, kedua mobil sama-sama bagusnya, sama-sama baiknya, tapi yang satu melebihi dari yang satunya dari sisi keindahannya, kebagusannya. Maka dikatakan hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka, mobil ini lebih bagus daripada yang itu. Dan kemudian dari dua contoh ini, kalau diperhatikan, dan juga dari dua contoh sebelumnya, wazan atau bentuk isim tafdil tadi adalah af'alu. Di sini dalam penggunaan semacam ini, ketika isim tafdil diikuti min seperti contoh-contoh ini, maka wazan tersebut digunakan untuk semuanya, baik untuk mudzakkar maupun untuk mu'annas. Hasimun mudzakkar, hadzal kitabu mudzakkar. Kemudian aminatu mu'annas, hadhihi sayyaratu juga mu'annas. Tetapi apa? Bentuk isim tafdilnya sama. Untuk mudzakkar berwazan af'alu, untuk mu'annas juga berwazan af'alu. Ketika digunakan dalam contoh kalimat seperti ini. Demikian pula nanti akan ditunjukkan pada contoh-contoh berikutnya. Untuk jamak juga demikian, bentuk isim tafdilnya sama. Dicontohkan pada nomor 4, agak melompat ya. Haula'i thullabu ahsanu min ulaika. Murid-murid ini lebih bagus daripada yang itu. Murid-murid yang itu. Haula'i thullabu, ini jamak. Jamak semuanya banyak. Kemudian isim tafdil yang digunakan untuk membandingkan dengan yang lainnya adalah bentuknya, lafadznya ahsanu. Ahsanu min ulaika. Ulaika juga jamak. Lafadz isim tafdilnya ahsanu, sesuai wazannya tadi afalu. Jadi ini menunjukkan bentuk isim tafdil, lafadz isim tafdil ini afalu untuk semuanya, untuk mudzakkar maupun muannas, untuk mufrad maupun untuk jamak. Ketika digunakan dalam bentuk kalimat semacam ini, yakni isim tafdil diikuti oleh min. Isim tafdil kemudian diikuti oleh min, atwalu min, asgharu min, ahsanu min, dan seterusnya. Kemudian disebutkan isim yang melebihi yang disebutkan sebelumnya dan isim yang dilebihi dari yang satunya. Al-kitabu ahalu min dzaka. Hadzal kitabu ahalu min dzakal, min dzakal kitabu. Jadi bentuk atau penggunaan dalam kalimat semacam ini, lafadz isim tafdil itu satu untuk semuanya, mufrad, jamak, mudzakkar, muannas. Ini ya. Satu contoh lagi, yang ketiga, hamzatu akbaru minni sinnan. Hamzah itu lebih besar dariku usianya, atau maksudnya lebih tua dariku usianya. Hamzah usianya lebih tua dari saya. Ini juga akbaru minni. Contoh yang berikutnya dibaca salah satu. Nomor 5. Ab'adu anil madrasati Ya, baiti abadu anil madrasati min baitika. Apa? Rumahku lebih jauh dari sekolah daripada rumahmu. Baik. Berikutnya. Tadi wa adwaru minna sinna. Ya. Huwa adwaru minna sinna. Ya. Ya. Dia lebih kecil dari kami. Kami. Sinan usianya. Berarti apa? Dia lebih kecil usianya dari kami. Ya, dia lebih kecil usianya atau dia lebih muda usianya daripada kami. Ya. Berikutnya. Khabti. Khabti asanu min khabtika. Khabti asanu min khabtika. Ya, tulisanku. Dari tulisanmu. Khabtika. Tulisanku lebih baik daripada tulisanmu. Berikutnya. Anzafu. Ya. Bersih. Yang itu. Ya, anzafu min dzalika lebih bersih daripada yang itu. Berikutnya. Al-labanu. Al-labanu ahsanu min asy-syayi. Ya. Susu itu bagus. Teh. Ya, asy-syayi. Susu itu lebih bagus daripada teh. Al-labanu ahsanu min asy-syayi. Berikutnya. Hati sa'atu arhasu arhasu minal mintilka min tilka. Ya. Hati sa'atu arhasu mintilka. Ini jam tangan lebih murah. Lebih murah dari itu. Ya, dari yang itu. Jam tangan ini lebih murah daripada yang itu. Ya. Arhasu mintilka. Dari ini. Jadi dibentuk isim tafdil dari sifat-sifat asalnya mengikuti wazan af'ali. Satu tamrin lagi terkait dengan ini pembahasannya ya, karena terkait. Kawin jumalan aminal kalimatil atiyati. Buatlah kalimat-kalimat dari kata-kata berikut mustahmilan isim tafdil dengan menggunakan isim tafdil. Dari bentuk asal sifat tersebut kemudian dibentuk menjadi tafdil dengan bentuk kalimat seperti contoh-contoh tersebut tadi. Contoh yang pertama disebutkan beberapa kata hakimun, kemudian sifatnya tawilun, kemudian pembandingnya atau yang dilebihi nantinya yaitu Utsmani. Hashim, tawil, Utsman dibentuk menjadi kalimat dengan ada isim tafdil di situ menjadi hakimun afwalu min Utsmana. Okay. Hashimun dari tawilun dibentuk af'alu menjadi afwalu. Kemudian tambahkan min, kemudian Utsmana. Hashim lebih tinggi daripada Utsman. Jadi ini bentuk isim tafdilnya mengikuti wazan af'alu. Kemudian disebutkan atau ditambahkan min sesudahnya. Okay. Oh, sebagai tambahan, yang awal ini tadi disebut mufaddal Hashimun dalam contoh ini yang dilebihkan tadi ya, disebut dengan mufaddal. Kemudian yang dilebihi, yang sifatnya dilebihi dari yang lainnya dalam contoh ini Utsman, min Utsmana, Utsman ini disebut dengan mufaddal alaihi. Sebagai tambahan untuk istilah tersebut ya, terkait dengan isim tafdil. Jadi di sini kalimatnya tersusun dari mufaddal, yakni yang memiliki sifat yang dilebihkan ya, yang memiliki sifat lebih dari yang lainnya ya. Itu dalam contoh ini Hashim. Kemudian afwalu itu isim tafdilnya, kemudian diikuti min, kemudian yang sesudah min yaitu Utsmana dalam contoh ini. Ini disebut sebagai mufaddal alaihi. mufaddal alaihi, yang dilebihi apa yang sifatnya dilebihi dari yang lainnya. Jadi seperti ini ya, dari tawilan menjadi atwali. Contoh yang berikutnya, al-khahiratu akbaru minar riyadi. Dari kata-kata yang disebutkan di sini, al-khahiratu kabirun ar-riyadu, menjadi al-khahiratu akbaru min ar-riyadi atau minar riyadi. Kairo itu lebih besar daripada Riyad. Kota Kairo lebih besar daripada kota Riyad. Bisa ya? Yang berikutnya dicoba. Dan kunduku anzaku min baka. Ya, hadzal kunduku anzaku min baka. Dan ini lebih kecil dari itu. Ya. Berikutnya. Al-lughatul arabiyyatu Farantiyati. Ya, minal lughatil farantiyati. Al-lughatul arabiyyatu adhalu minal lughatil farantiyati. Apa? Arab? Ya, berikutnya. Kana adhalu min hu. Pemirnya diganti bentuknya ya. Kalau huwa diganti dengan ha, min hu. Ya. Dan ini bisa ditambahkan sinan seperti pada contoh nomor 3 pada tamrin ketiga tadi ya. Jadi ana akbaru minhu sinan. Ya, jadi kalau ada akbaru atau nanti asghoru bisa ditambahkan sinan untuk lebih jelasnya. Ya, seperti tadi pada tamrin ketiga nomor 3 dan nomor 6 ya. Jadi ana akbaru minhu sinan. Saya lebih besar darinya usianya. Usia saya lebih besar atau lebih tua dari dia. Karena kalau hanya ana akbaru minhu, saya lebih besar darinya, ini bisa apa, menimbulkan kerancuan atau ketidakjelasan. Yang lebih besar apanya? Fisiknya ataukah mungkin rumahnya ataukah usianya atau apa? Maka perlu diperjelas, ditambahkan sinan. Mungkin tentang itu akan dibahas lebih lanjut di lain waktu insyaallah, tapi yang jelas perlu ditambahkan semacam ini ya, sinan usianya. Ya, nomor 6. Minka. Ini juga ditambahkan sinan seperti nomor 6 tadi ya. Huwa asgharu minka sinan. Dia lebih kecil atau lebih muda darimu usianya. Jadi jelas usianya yang lebih kecil, usianya yang lebih muda. Berikutnya, Aktaru minan nisa'i. Ya, ar-rijalu aktaru minan nisa'i. Laki-laki itu lebih banyak dari perempuan-perempuan. Iya. Baik. Berikutnya. Anta ahsanu minni. Anak itu dengan dia ya. Minni. Anta ahsanu minni. Engkau lebih baik dariku. Ya. Berikutnya. Al-mauzu. Jadi apa? Arfasu ya. Al-mauzu arfasu minal ainabi. Pisang itu lebih murah daripada anggur. Rakhisun murah, arfasu lebih murah. 10. Asyamsu ab'adu. Ab'adu minal qamari. Matahari itu lebih jauh daripada qamar, daripada bulan. Jadi dari sifat-sifat ini dibentuk tafsir mengikuti wazannya tadi ya, dari tawilun, kabir, nadifun dan seterusnya menjadi atwalu, akbaru, anzaku, ashalu, ya, asgharu, kemudian aktaru, ahsanu, arfasu, ab'adu. Ini lafadznya seperti itu. Kemudian penggunaannya tadi ditambahkan min, sudah disebutkan seperti yang sebelumnya tadi ya. Baik. Ini salah satu penggunaan bentuk isim tafdil. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Tentang isim tafdil yang itu untuk jauh, isim isyarah untuk yang jarak jauh tapi menengah ya, jarak menengah. Jadi kalau haza ini untuk jarak yang dekat, kemudian zaka ini yang menengah, kemudian zalika yang jauh. Baik, ada lagi? Baik, ini dulu untuk tadi ini. Masih ada satu pembahasan tentang isim tafdil dalam bentuk penggunaan yang lain. Penggunaan dalam bentuk yang lain pada tamrin yang kelima, insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bisa dibaca dibandingkan dengan penggunaan yang ini tadi, yang ketiga atau keempat, tamrin ketiga atau tamrin keempat ini tadi. Ala pemimpin kekurangannya, wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.